ikut. Enggak, tanya aku jadi Pak Gril. Banyak cowok. Pak Gril, oke, Grilinda. Semua sudah. Pak Gril. Udah. Ini boneka dulu. Gimana nih? Kasih boneka dulu. Kasih boneka ya. Oke okay guys, ini bre, bre. Si Iqbal mau ngasih boneka ke Lia. Oke. Okay. Saksikan semuanya. Iqbal mau ngasih boneka ke Lia. Oke. Okay. Diringin musik apa ini yang enak nih? Keke bukan boneka. Ini ya. Oh kasih bre. Oh iya, oh iya. Lia, itu petingkah lo. Kenapa? Kenapa? Ngeliat mukanya dong. Bukan boneka. Bilang apa? Oke, hari ini mau buat lagu apa, Bray? Keke bukan boneka. Oke. Pas banget ya. Surprise. Ayo. Ayo. Oke, Bray, sikat Bray. Oke, teman-teman terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video dari kami semuanya. Jangan lupa semoga selalu menghibur dan selalu bikin ketawa ya. Benar. Oke, yang buat yang buat. Jangan lupa subscribe, Bray. Subscribe. Yang belum subscribe, subscribe. Yang belum subscribe, subscribe. Yang belum like, like. Yang belum komen, komen. Yang belum share, share. Oke. Okay. Pokoknya komen sebanyak-banyaknya terserah ya. Yeah. Komen apa yang penting nanti positif. Oke. Okay. Okay, terima kasih. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar panjang. Bray, gimana Bray? Katanya bukan boneka Bray. Hah? Bukan boneka Bray. Yang boneka santet. Boneka jalan. Amin gimana? Amin ya, kacau juga. Hebat. Hebat sih. Hamil. Hamil boy. Jalan. Lia bukan boneka. Aku kan manusia bukan boneka. Iya benar. Tadi bonekanya suka gak? Tadi dari siapa sih? Dari suka Lydia. Suka kan dari ya, Babang Iqbal sih. Hey. Mantep. Enjoy mabar. Hey. Mantap. Mantap bre. Guys. Pruk-pruk.